Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa faddalana ala sayyidi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidin anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, peserta pengajian Khalaqah Tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah pada fajar kali ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap setelah kita memulainya dengan kebaikan salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah jaga hari ini, hari kita, dan hari-hari seterusnya, wabil khusus berkenaan dengan keistiqomahan iman di dalam dada kita. Allahumma amin. Yang kedua, sebelum Al-Fakir memasuki lanjutan halaqah tadabur kita, sebagai sambungan yang kita tadaburi pekan yang lalu, bahwa setelah ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia untuk memakan atau mencari sesuatu yang halal, apa yang di bumi, kita dilarang untuk mengikuti perangkap syaitan. Syaitan yang simpulan Al-Fakir pada pekan lalu, atau lebih umum, merupakan sifat yang melekat dalam diri manusia, minal jinnati wan nas, juga di dalam jin. Dan pada pertemuan sebelumnya Al-Fakir katakan bahwa iblis itu sudah meninggal. Ini merupakan simpulan sementara yang setelah Al-Fakir baca ulang dari gabungan surat Al-A'raf dan surat Al-Hijr ayat 38, bahwa pada saat iblis meminta supaya diberikan tangguhan waktu sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya manusia, tetapi ternyata Allah menolak dalam surat Hijr itu. Jadi fa innaka minal munzirin, benar iblis akan diberikan tangguh waktu, tetapi bukan seperti yang dia minta. Dalam surat Hijr itu dikatakan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu yang sudah diketahui. Disitulah letak perbedaan para mufassirin, dan ternyata yang pendapat yang Al-Fakir ambil pada pekan yang lalu adalah pendapat yang marjuh, yang didhaifkan oleh jumhur mufassirin. Ternyata menurut pendapat sebagian besar mufassirin, setelah Al-Fakir buka dari tafsir yang paling lama, yaitu tafsir At-Tabari, sampai kemudian setelahnya Imam Al-Wahidi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid, sampai yang kontemporer sekarang, ternyata berpendapat sebagian besar bersandarkan dari athar dari Ibnu Abbas bahwa ila yaumil waqtil ma'lum itu iblis diberikan tangguhan atau tenggat waktu sampai tiupan pertama hari kiamat. Dia minta sampai dibangunkannya manusia hari kebangkitan, tetapi Allah menolak dan sampai hari kiamat. Memang ada yang menafsirkan iblis itu ila yaumil waqtil ma'lum, sampai ajalnya datang seperti halnya yang diketahui, bahwa ketika kematian datang maka selesailah kisah hidupnya. Ya, ini sekaligus meralat yang Al-Fakir sampaikan pekan lalu, dan kita akan melanjutkan apa perangkap iblis yang saat ini menurut jumhur mufassirin masih hidup. Dan sesungguhnya meskipun dia iblis itu masih hidup, tapi jelas-jelas di dalam surat An-Nisa Allah katakan inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya iblis atau syaitan yang menjelma di dalam diri iblis itu dha'ifa, lemah. Dan ia kapan menjadi kuat? Ketika menjasad di dalam diri kita. Jadi setiap kita itu berpotensi untuk dirasuki sifat syaitan itu sendiri, entah kita manusia atau kita sebagai jin. Ini yang kita bahas pada pekan sebelumnya. Insyaallah kita akan menadaburi lanjutannya pada halaqah ini, ayat 170 dan sampai 176, yang setelah Al-Fakir baca-baca ini kajiannya cukup kompleks ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang cukup singkat kita bisa menyelesaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Yang menarik yang pertama oleh para pakar bahasa, ini dalam istilah ilmu Al-Quran disebut dengan uslub talfid, iltifat maaf, uslub iltifat. Jadi dari sebelumnya diajak bicara itu di sini menggunakan uslub ghaib. Sebelumnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan taiba, makanlah kalian dari yang halal. Innama ya'murukum, syaitan yang memerangkap kalian itu dengan khutuat, dengan langkah-langkah yang halus. Innama ya'murukum, mengajak kalian kepada keburukan, kepada kejelekan. Ini harusnya langsung harusnya, tetapi di sini dikatakan wa idza qila lahum. Harusnya kenapa wa idza qila lakum? Harusnya dikatakan kepada kalian, tetapi di sini ada uslub iltifat. Dari tadi diajak ngomong, kemudian langsung wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka. Mereka itu siapa? Yang tadi diajak ngomong, yaitu manusia yang terperangkap di dalam khutuwatus syaitan. Siapa mereka? Itu nanti lebih jelas akan dibahas pada ayat setelahnya. Orang-orang yang mengikuti perangkap syaitan itu, ketika dikatakan pada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah, tentunya dalam kitabnya, melalui rasulnya. Tapi apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Singkatnya, ngapain saya ngikutin rasul? Ngapain saya buka kitab suci? Kita ini mengikuti nenek moyang kita. Ini tabiat manusia ya. Dia lebih nyaman dengan status quo. Jadi kita sudah punya adat. Mohon maaf, adat itu sebagian ada yang membuat kita tidak nyaman. Seberat apapun dan sehebat apapun kita, mencoba mengutak-atik adat itu hampir bisa dipastikan berarti kita melawan hukum masyarakat. Nah, ini ketika adat itu menyesatkan, maaf mungkin terlalu ekstrim saya Al-Fakir katakan menyesatkan. Ketika adat itu menyalahi anzalallah itu dengan sesuatu yang diturunkan Allah, mereka akan mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Maka Allah kemudian memberikan statement yang lebih keras, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Nah, kalau seandainya nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka itu tidak berakal, atau di sini tidak berakal itu maksudnya tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan, mereka masih mengerjakan juga. Jawabannya tentu buktinya mereka masih melakukan. Nah, di sini apa yang mereka lakukan? Nah, itu dijelaskan pada ayat setelahnya. Wa matsalul ladzina kafaru. Nah, di sini Allah lebih menjelaskan, ya, dikerucutkan dari panggilan manusia secara umum bahwa ini yang perlu kita fahami. Saya masih ingat waktu kecil belajar agama, bahwa agama manusia di dunia ini awalnya animisme. Ya, saya ingat ya bapak-bapak. Saya tidak tahu bapak-bapak yang sudah usianya jauh lebih tua dari saya, pelajaran ketika di SD, itu sejarah agamanya dimulai dari animisme. Padahal kalau mau jujur, manusia di muka bumi ini berawal dari semua orang beriman atau sebaliknya? Yang terjadi kan harusnya manusia di muka bumi ini karena ummah, ummatan wahidah ya. Jadi umat yang satu, yaitu umat yang bertauhid. Lalu di antara mereka ada yang nyeleweng-nyeleweng. Jadi di antara orang yang bertauhid tadi ada yang nyeleweng, kemudian menjadi kafir. Bukan sebaliknya. Jadi sejarah agama di negara kita, saya tidak tahu di negara lainnya, itu seolah-olah ditekankan bahwa aslinya manusia itu gak beragama, kemudian baru masuk agama Islam, agama yang lainnya. Ini persepsi yang dibalikkan. Padahal harusnya dari Nabi Adam dan anak-anaknya itu tidak ada yang tidak bertauhid mereka. Jadi agama, dalam sejarah agama itu harusnya dikatakan, ini mohon maaf kalau mendoktrin, itu harusnya manusia itu dia Islam dulu. Mengenal Allah dulu, baru kemudian di antara mereka ada yang nyeleweng, menyeleweng, menyeleweng. Bukan dibalik bahwa aslinya manusia itu adalah animisme, menyembah nenek moyang. Berarti kita terjebak di dalam perangkat ini. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Nah ini. Lalu apa Allah permisalkan? Ini keras ini ya. Jadi ini masih uslub iltifat, tidak berbicara langsung. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Summun, bukmun, umyun. Ini tiga sifat digabung jadi satu, fahum la ya'qilun. Jadi permisalan orang-orang yang kafir, siapa mereka yang tadi disebut, yang mengikuti nenek moyang mereka, yang kita sering mengenal dengan animisme, menyembah nenek moyang mereka, apapun yang terjadi, itu agama nenek moyang, jangan sampai ada yang mengubahnya. Seperti apa mereka? Kama thalil ladhi yan'iqu bima la yasma. Bagaikan orang, apa istilah kita ya, yang punya hewan peliharaan itu istilahnya apa ya? Pengembala ya. Yang mengembala kambing, mengembala sapi, punya ternak gitu ya. Itu ternak mereka tidak paham kecuali du'aan wa nidaa, kecuali teriakan. Nah, itu permisalan yang sadis sebenarnya, tapi luar biasa. Coba kalau kita mohon maaf punya kucing, kita manggil kan meong, meong sini. Punya apa? Ayam. Gitu ya. Punya kambing, hush, hush, hush. Punya apa? Jadi tidak menggunakan bahasa manusia yang bisa difahami. Jadi hewan-hewan piaraan itu, ternak itu tidak memahami kecuali du'aan wanida, kecuali panggilan. Mohon maaf, anjing itu misalkan kita namakan si A anjingnya. Wah, pintar sekali dia kenal. Itu karena kebiasaan. Ya. Sesungguhnya dia tidak paham. Buktinya kita ajak ngomong, kita sendiri yang jawab. Ya kan? Kalau kita punya hewan piaraan, oh kamu belum makan ya? Oh kasihan belum makan, ini dikasih. Dia sendiri yang jawab. Bukan aja, udah makan kamu? Nah gak akan anjing itu jawab, belum. Itu. Kalau bisa jawab, kita malah lari itu. Nah, itu permisalan yang dalam bahasa ini luar biasa. Maka di sini uslub iltifat, itu nanti akan dijelaskan lagi di hari kiamat. Azab di antara azab yang menyakitkan, itu ketika kita Allah berpaling dari diri kita. Ya sama kalau kita hidup serumah dengan anggota rumah anggota keluarga kita ya, istri kita, anak kita, kita enggak ngomong sama dia, itu siksaan. Nanti kita akan jelaskan itu. Nah, orang itu, orang-orang kafir yang seperti itu bagaikan ini Allah halus ya. Bagaikan dipermisalkan itu kama salil ladzi yan'iq, bukan binatang ternaknya tetapi penggembalanya. Jadi orang yang memberikan nasihat, yang mengajak kepada orang tidak mau berpikir, itu bagaikan pengembala yang ngajak ngomong hewan piaraannya. Ada gunanya enggak itu? Itu dia memakai ilmu kirologi itu kira-kira. Dan kebiasaan ya. Ya oh it gini kan ada itu ilmunya ya. Ada orang yang belajar khusus kalau seekor anjing itu ekornya begini artinya ini. Kalau begini artinya ini. Itu kan karena kebiasaan. Bukan karena anjing itu memahami hitop kita. Nah ini yang kalau kita larikan lebih jauh. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Allamahul Bayan. Itu apa yang kita maksudkan itu komunikasi kita bisa difahami oleh binatang piaraan kita. Kemudian yang dia inginkan bisa kita penuhi. Sebenarnya bukan hanya kepada hewan piaraan. Mohon maaf. Kita kepada anak-anak kita saat bayi itu juga berlaku. Terutama seorang ibu itu tahu dan paham. Ini menangis apakah karena minta minum ASI. Menangis karena dia minta ganti popok. Atau menangis karena ketakutan. Itu tiga ini bahasa bayi satu. Yaitu menangis tapi orang ini bisa memahaminya. Nah, kenapa Allah tidak memberikan permisalan ini? Yang sama-sama manusia. Tapi diberikan permisalannya adalah kepada penggembala yang berinteraksi dengan binatang-binatang yang tidak paham. Kecuali du'aan wa nida'a. Kecuali panggilan. Hush, hush, sini, sini. Itu, kecuali itu aja, gak paham. Selain itu tidak mungkin diajak ngomong. Pernah gak ada orang ngajak ngomong binatangnya? Itu kecuali orang, pasti dikira ini orang, mohon maaf, orang gila. Ya kan? Nah, lanjut ya. Allah berikan statement lebih tegas lagi. Summun, bukmun, umyun. Tiga. Summun, tuli. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Tiga sifat itu melekat dalam diri orang yang tidak bisa diajak berkomunikasi. Hatinya sudah mati. Dan kemudian statement di closing, fahum la yaqilun. Ini yang menarik, Allah tidak pernah mengatakan mereka tidak punya akal. Sekali lagi, di dalam Al-Quran tidak dikenal kata-kata al-aqlu, akal tidak disebut. Juga tidak dikenal bentuk fisiknya atau mukh, otak tidak disebut. Allah tidak mengatakan misalnya fahum la aqla lahum, misalnya mereka tidak memiliki akal, enggak, tapi fahum la yaqilun. Mereka dalam bahasa terjemah mungkin enggak punya akal atau tidak berakal, tetapi sebenarnya yang lebih tepat fahum la yaqilun, mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Karena di dalam Al-Qur'an menjauhi pengkultusan akal itu sendiri fungsinya. Ketika fungsi itu tidak dilakukan, fahum la yaqilun, itu bagaikan seperti yang tadi disebut Allah. Nah, di sini kemudian baru Allah kembali kepada uslubul khitab. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini yang menarik bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau sebelumnya ya ayyuhannas, manusia secara umum itu dapat perintah. Perintah dari Allah untuk memakan yang halal. Nah, di sini nanti larinya kepada taklif. Ya, nanti kita kalau sempat kita akan membahas secara fikih ya. Karena nanti di sini dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu, ini sesungguhnya taklif yang sesungguhnya. Karena orang-orang kafir itu tidak ditaklif. Kenapa? Karena pintu taklifnya enggak masuk. Iman itu enggak ada, maka mereka enggak ditaklif. Mereka tidak mengenal halal dan haram, tapi kenapa Allah suruh memakan yang halal? Sesungguhnya taklif itu meskipun ya ayyuhan nas, itu larinya adalah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayuhan nas itu warning secara umum. Beribadah kepada Allah itu taklif besar. Tapi taklif kecilnya yang wajib itu adalah orang-orang yang beriman. Karena Anda boleh bebas melakukan apa saja selama di luar rumah. Begitu masuk rumah, nah itu disebut dengan taklif khusus. Itu berlaku hukum di rumah masuk di situ. Di luar rumah mau ngapain aja. Tapi begitu masuk rumah, seorang yang tahu adat adab beradab bertamu, dia ngikutin aturan sahibul bait. Nah, apa taklifnya? Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, dan ini sudah Al-Fakir jelaskan sebelumnya, panggilan ini tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan ini tidak pernah dikenal. Mereka sebelumnya memanggil sesama mereka dengan panggilan kunyah atau nama, ya fulan atau ya aba fulanin, ya ibna fulan, wahai anak si A, wahai bapak si B, atau dengan sebutan yang lainnya. Tetapi sebutan ya ayyuhalladzina amanu ini tidak pernah dikenal kecuali di Madinah, dan itu khusus Allah berikan pujian kepada orang yang beriman. Dan ini tidak banyak, hanya 89 kali disebut di dalam Al-Qur'an. Ini panggilan yang sangat luar biasa, panggilan kesayangan Allah kepada kita. Dan bentuknya selalu plural, selalu ada kebersamaan. Tidak pernah Allah sebutkan ya ayyuhalladzi aman, wahai orang seorang yang beriman, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibat, kita disuruh makan bukan hanya yang halal. Kalau sebelumnya halal ya, sekarang halal dan thayyib. Min thayyibati ma razaqnakum, sudah kami jelaskan bedanya razaqna, kenapa bukan razaqtu, itu sudah dijelaskan sebelumnya. Karena dalam pemberian rizki itu ada musyarakah. Kita tidak menerima rizki materi dari Allah itu langsung, ya Allah saya mau makan karena lapar, tiba-tiba ngejogrok depan kita ada sepiring nasi uduk, enggak ada itu. Meskipun itu pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa ya, minta diturunkan makanan dari langit gitu. Ada al-manna, ada salwa, itu sudah pernah kita sekilas kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya. Nanti kita ulangi jika ada kesempatan ketemu lagi itu. Nah, tetapi pada secara umum prinsipnya rizki itu melalui banyak pintu dan banyak keterlibatan pihak lain. Nah, taklifnya dua. Pertama, memakan yang halal dan thayyib. Yang kedua, washkuru lillah. Kita disuruh bersyukur. Dan syukur itu pilihan. Kalau sabar, itu terpaksa. Orang kena musibah, gak ada pilihan selain dia sabar. Kalau gak sabar emang musibahnya jadi pindah ke orang lain, gak? Tapi begitu dia dapat nikmat, pilihannya dua. Dia bisa bersyukur dan bisa kufur nikmat. Jadi sebenarnya di sini makanya perdebatan panjang antara para ulama, mana yang lebih aula, bersyukur atau bersabar. Dua sifat itu berlaku berbalik ya. berlaku terbalik. Syukur dan sabar itu imbang. Makanya ada mengatakan syukur lebih berat karena syukur itu pilihan, dan Al-Fir lebih condong pendapat ini. Sabar itu sebenarnya dibuat ringan juga enggak, buktinya banyak orang enggak bersabar. Nah, itu dia. Nah, mungkin lain waktu kita diskusikan itu ya. Jadi di sini taklifnya cuma dua. Kita disuruh makan yang halal dan thayyib, yang kedua disuruh bersyukur atas nikmat itu. Makanya ketika ada makanan sekali-kali janganlah kita mencela. Meskipun masakan itu sedang lagi garam lagi murah misalnya, masakannya asin. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ini. Kalaupun tidak suka cukup ditinggalkan atau diam. Nah, sekarang kan ada lagi apa kecenderungan orang dalam wisata kuliner itu, kalau dia rangkanya membandingkan kebaikan enggak apa-apa, tapi biasanya kan oh di sini lebih enak, oh di sana itu jeleknya begini. Nah, itu kalau dibahas takutnya enggak masuk di dalam kerangka wasykurulillah ini. Ini untuk makanan ya. In kuntum iyyahu ta'budun. Ini yang menarik. Bersyukur itu dirangkai, kenapa tidak mengatakan wasykurulillahi in kuntum mu'minin. Misalnya ya. Wasykurulillahi in kuntum mu'minin misalnya. Tapi ternyata di sini yang menarik wasykurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembah kepadanya. Coba kalau kita pikir ya struktur ini, tapi ini enggak nyambung dengan bahasa kita ya. Dalam bahasa Arab ini bukan berarti meragukan. Gini, bersyukurlah kepada Allah jika kalian menyembah Dia. Apakah kalau saya enggak menyembah Allah, saya enggak wajib bersyukur kepada Allah, kan gitu ya? Ya kan? Kalau strukturnya kan bersyukur kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika hanya kepadanya kalian menyembah. Nah, sekarang kalau saya tidak menyembah Allah, berarti saya enggak kena taklif ini dong. Harusnya gitu kan? Bukan, itu bukan uslub syarat. Di sini bukan in, jika di sini bukan syarat, tapi di sini adalah untuk perhatian. Dalam bahasa yang sering dipakai dalam ulumul Quran, litarbiyatil mahabah. Untuk mendidik mahabah bahwa kita hanya kepada Allah menyembah. Karena kalau iyyahu ta'budun itu seperti declare kita iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi bersyukur itu setelah kita beribadah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, etisnya itu setelah kita beribadah. Makanya iyyaka na'bud, dan di sini kenapa diakhirkan? Karena yang pertama itu konsekuensi. Dan bahkan bukan konsekuensi, Al-Fakir katakan. Karena ini tadi yang pertama itu ya ayyuhan nas, wahai manusia, makanlah semua apa yang di bumi. Sekarang kalau seandainya itu bukan orang beriman, apa enggak boleh makan? Enggak kan? Allah tetap kasih makanan. Bahkan makanannya luar biasa, dia makan apa aja. Dan orang yang beriman disuruh makan yang halal. Dan ketika dia makan yang halal enggak bersyukur, apakah Allah stop makanannya? Enggak. Berarti itu pilihan. Nah, ini ternyata mendidik korelasi orang-orang yang bersyukur itu bisa menjaga orbit ibadah. Kalau boleh Al-Fakir simpulkan ya, berarti orang-orang yang bersyukur adalah orang yang mampu menjaga dia berada di dalam orbit ibadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Jin dan manusia tidak termasuk orang-orang yang terjebak dalam khutwati syaitan, dalam perangkat syaitan, dimulai dari iblis dirinya sendiri sampai kemudian keturunannya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi menarik sebenarnya kalau lebih kita kupas kajian bahasanya, tapi Al-Fakir stop sampai di sini. Korelasi antara wasykurulillah dengan in kuntum iyyahu ta'budun bukan in kuntum mu'minin di sini, karena ibadah itu adalah refleksi yang harus kita lakukan. Makanya yang penting mah saya bersyukur, sholat mantap, itu enggak penting. Nah, itu salah dia. Yang penting saya gunakan nikmat ini untuk kebaikan, saya enggak puasa enggak terlalu penting. Nah, itu salah. Karena in kuntum iyyahu ta'budun itu berbalik. Berimbang ya, maaf, beriringan, bukan berbalik, beriringan. Kalau dia beribadah bagus, berarti dia mampu bersyukur bagus. Orang yang bersyukur, kualitas syukurnya bagus, maka sesungguhnya dia menjaga dalam orbit ibadah itu. Nah, kemudian Allah rinci apa yang dihalalkan. Itu tapi dirinciannya bukan apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Karena sesungguhnya yang dihalalkan Allah itu banyak sekali. Makanya yang disebut di sini yang diharamkan. Innama harrama alaikum, kecuali yang diharamkan Allah. Apa itu? Kita disuruh boleh ya makan yang halal dan thayyib, kecuali satu, al-maitah. Bangkai. waddama, darah, walahmal khinzir, dan apa? Khinzir itu babi ya. Meskipun di sini walahmal khinzir dan daging babi, oh berarti minyaknya boleh, Sat. Nah, ini juga berarti persepsi yang salah. Padahal apapun yang berhubungan dengan babi enggak boleh. Itu Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan gambar banyak. Babi ini bisa difungsikan untuk banyak hal. Jangan dikira sikat gigi yang kita pakai itu sudah pasti halal. Bisa jadi itu dari bulunya. Jangan dikira kosmetik yang ibu-ibu pakai itu tidak ada mengandung bahan dasarnya. Jadi bukan hanya dagingnya, dia dari minyaknya, dari kulitnya, dari bulunya, dari semua yang berkaitan dengan khinzir itu sudah dibahas secara fikih, tidak boleh kita gunakan. Makanya penting dalam hidup kita, ketika kita makan, yang pertama kita lihat ini halal enggak? Ini thayyib enggak? Kita di bangsa Indonesia ini karena sudah merasa ini mayoritas muslim, enggak penting lah itu. Tapi kita akan terasa kalau kita ke luar negeri, yang di sana umat Islam adalah minoritas. Betapa sangat luar biasanya umat Islam di sana menjaga yang masuk ke dalam perutnya itu yang benar-benar yang halal dan thayyib. Kemudian wama uhilla li ghairillah, yang disembelih dengan nama selain Allah untuk sembahan. Mohon maaf, pada waktu kecil kita masih ingat ya, itu makanan, daging ditaruh di depan makam. Ya kan? Kemudian alhamdulillah si Al-Fakir belum pernah melakukan itu. Anak-anak yang bandel mengambil itu makanan dimakan. Sebenarnya enggak boleh itu. Kenapa? Karena itu makanan untuk sesembahan apa? Roh, untuk leluhur, untuk apa? Itu tidak boleh dimakan. Sesajen ya mungkin ya. Nah, itu tidak boleh dimakan karena itu wa ma uhilla li ghairillah, termasuk yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi pertanyaannya gini, kenapa wa ma uhilla li ghairillah itu diharamkan? Begini, itu sama dengan akad nikah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Akad nikah itu cuma berapa detik? Saya kira gak nyampe ya, dalam 1 menit ya, hanya hitungan beberapa detik. Ketika wali mengatakan, zawajtuka ankahtuka, saya nikahkan kamu dengan anak saya fulana binti fulan, dengan mahar yang begini, tunai. Lalu begitu dijawab oleh orang yang menikah itu, qabil tu nikah, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai, sah. Apa bedanya itu dengan zina? Sama kan? Zina juga ada akadnya. Sama. Loh, apa yang membuat ini halal, ini enggak halal? Itu cuma kata-kata. Syahadat. Seseorang begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu berapa detik dia ucapkan itu? Berubah jadi kafir, menjadi muslim. Lalu apa hubungannya? Kita cuma menyembelih dengan bismillah, Allahu Akbar dengan nama Allah, dengan misalnya bismillah dengan dengan memuja arwah nenek moyang begini. Disembelih. Apa bedanya? Itu mengandakan bahwa kata-kata di dalam agama kita sangat sakral. Kata-kata di dalam agama kita diperhitungkan bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban itu. Jadi seseorang kadang menyepelekan, apa sih bedanya kata-kata ini disembelih? Sehingga dia tidak memperhatikan apa pada saat cara penyembelihannya ini tidak sesuai dengan tuntunan, meskipun itu bukan daging babi, tapi hukumnya belum tentu halal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau saya masuk restoran harus menanyakan ini disembelih dengan nama ini atau bukan? Ya, cukup kita lihat itu ada sertifikasi halalnya atau tidak. Ya, kalau tidak, kita bisa yakin itu halal. Kita tidak diperintah untuk mencari taklif yang lebih detail. Karena kalau dicari itu susah juga. Sama ini sudah kita jelaskan pekan lalu ya. Begitu kita dikasih hadiah uang, maaf, ini hadiah ini Bapak dari uang yang mana? Itu malah tersinggung orang tersebut. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kecuali faman ittur ghairu baghin, kecuali orang yang terpaksa. Wala 'adin fala itsma 'alaih. Orang terpaksa itu enggak boleh juga berlebihan. Dia kalau enggak makan mati. Nah, itu diperbolehkan memakan bangkai, memakan sesuatu yang diharamkan. Tapi ada batasannya. Dia tidak sampai ia taladzdzu bihi, tidak sampai merasa nikmat dengan makanan itu. Itu hanya untuk survival aja, supaya dia bertahan hidupnya. Itu diperbolehkan. Pemakan yang diharamkan tadi itu. Cukup ya. Jadi fala isma alaih, sekedar cukup, bukan untuk dinikmati. Kan kalau kita makan itu sebagian kita, dan itu juga diperbolehkan karena itu halal ya. Saya mau makan, apakah mementingkan rasa atau kewajiban? Nah itu saya kira sudah masuk wilayah primer dan sekunder. Primernya kan makanan itu mau dikasih garam, nggak dikasih garam kan nggak apa-apa. Apakah boleh saya makan makanan yang enak sekali? Ya boleh lah, masa makanan-makanan enak nggak boleh. Nah yang tidak boleh tentunya selain yang halal dan tidak toyib itu berlebihan. Nah di sini ketika makanan itu nggak halal, nggak toyib, tapi kita nyaris mati kalau nggak makan, maka diperbolehkan kecuali sedikit saja untuk supaya kita bertahan hidup. Innallaha ghafurur rahim, Allah akan memaafkan. Bahasanya luar biasa ya, ghafurun rahimun, maha pemaaf, maha penyayang. Nah kemudian tema berikutnya menyambung lagi ya, ini yang tadi Al-Fakir katakan, mudah-mudahan sempat dijelaskan. Innalladzina yaktumuna ma anzalallah, orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang dia ketahui dari kitab Allah selain Al-Quran ataupun Al-Quran, ini berlaku untuk ahlul kitab ya, yang menyembunyikan pengetahuan tentang Nabi Muhammad, menyembunyikan pengetahuan tentang apa saja yang berkaitan dengan kitab suci Allah, disembunyikan. Apa kata Allah? Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan mereka menjual itu dengan harga sedikit. Maksudnya dengan kenikmatan dunia, dia menjual ayat Allah, dia menafsiri sesuai dengan hawa nafsu. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, mereka sesungguhnya tidak makan, tidak menyimpan makanan dalam perutnya kecuali api neraka. Ini kajian bahasanya panjang, Al-Fikir singkat saja. Permisalan yang sama, sebenarnya kenapa kok Allah lebih banyak membicarakan tentang makanan? Karena itu paling simple, paling gampang, karena tidak semua orang memahami pekerjaan orang lain. Kayak kalau ada kita lihat ada orang lain, ini orang berangkat masih gelap, pulang sudah gelap, kerjaannya apa? Bisa jadi kita gak paham, sehebat apapun dia jelaskan. Maka yang paling mudah itu hasil dari pekerjaan itu untuk apa? Untuk makan, meskipun tidak semuanya. Padahal orang-orang itu, kita misalkan, saya untuk makan itu yang halal ya. Kemudian untuk selain makan saya yang haram, itu tercela juga, termasuk dalam ayat ini juga. Jadi kan kalau namanya untuk makan itu sedikit, mohon maaf, kalau gaji kita misalkan 100%, untuk makan itu cukup 1% halal, yang 99% itu tidak halal, itu termasuk makan api neraka. Karena makan itu sesuatu yang wajib dilakukan oleh manusia dan makhluk hidup, karena kalau tidak makan dia akan mati. Makan kalau tidak halal dibolehkan enggak? Boleh, kalau dia tidak makan dia akan mati. Ini tadi famanitur ghairu baghin itu ya. Nah, ini yang tadi Al-Fakir katakan, mereka mendapatkan siksa api neraka yang fi butunihim ila nar tadi itu. Wa la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Dia tidak diajak ngobrol. Wa la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Saya tidak tahu terjemahannya ya, tapi mereka tidak diajak komunikasi dengan Allah. Pertanyaannya, loh, kok enggak diajak komunikasi? Ini jumhur mufassirin Al-Fakir baca tafsirnya. Itu bukan berarti mereka tidak ditanya, mereka ditanya juga. Tetap ada yaumul hisab. Karena pengadilan di hari kiamat itu Allah yang bertanya langsung. Jadi kita jangan memvisualisasikan pengadilan hari kiamat itu bukan Allah. Allah yang akan mengadili. Dan yang menjadi saksi bukan orang lain. Orang lain jadi saksi iya, tapi saksi yang paling tidak bisa dibantah itu adalah anggota tubuh kita. Semuanya itu. Nah, lalu apa maknanya la yukallimuhumullah? Jumhur mufassirin menafsirkan la yukallimuhumullahu kalamar rahmah. Jadi tidak diajak ngomong-ngomong dengan lemah lembut. Enggak ada. Nah, itu sama dengan kita tadi masuk rumah enggak ngajak ngomong istri kita. Ini berarti ada sesuatu. Masuk rumah anak kita cuekin. Tadi ada sesuatu dan anak kita bisa merasakan itu. Itu bentuk azab ya. Yang tadi kan uslub iltifat itu. Uslub iltifat itu tadi dari sejak kulu makanlah kemudian wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka. Nah, itu kan berarti dicuekin. Nah, itu bentuk salah satu bentuk azab. Nah, uslub iltifat ini la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, ini wa la yuzakkihim, ada dua ini. Itu hanya khusus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sama dengan gini, ada tamu, tuan rumah gak mau menemui, yang menemui orang lain, meskipun disuruh duduk dikasih makanan itu tetap itu jenisnya bukan dihormati. Kecuali memang sahibul bait misalkan tidak ada di rumah, sedang dalam kondisi sibuk dan sebagainya. Makanya nikmat tertinggi kita umat Islam yang masuk surga, mudah-mudahan kita termasuk yang ini, itu nikmat tertingginya apa? Ketika bertemu dan berjumpa Allah di surga. Dimasukkan surga, disambut oleh malaikat, itu luar biasa nikmatnya. Dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, la rohata illa fil jannah. Itu sudah disebut dengan roha. Jadi istirahat sesungguhnya itu ketika kedua kaki kita itu, bukan satu aja kata Umar bin Khattab. Kalau masih satu kaki di surga, satunya masih belum, itu belum istirahat. Jadi kalau dua-duanya sudah di surga, itu dikatakan istirahat. Tapi itu baru istirahat, bukan nikmat. Nikmat tertinggi adalah ketika Allah menjumpai. Masya Allah. Mau divisualisasikan boleh enggak? Nah, ada yang tidak, ada yang mengatakan enggak boleh karena memvisualisasikan Allah itu tidak diperbolehkan. Apakah nanti Allah nyamperin kita satu-satu atau kita di seperti apa? Itu kalau yang berhubungan dengan Allah kita terbatas visualisasinya. Lebih baik kita tidak memvisualisasikan. Intinya bahwa sahibul bait, sahibul jannah yang memiliki surga akan berjumpa dengan kita. Ini maksud dari la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah adalah kalamur rahmah. Tapi diadili dan ditanya itu pasti. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalah. Tadi ya, walahum 'adzabun alim, mendapatkan adab yang pedih. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalah bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang menjual menjual kesesatan, ya. Maaf, ulaika alladzina ishtarau, membeli ya. Membeli kesesatan dengan harga yang melebihi. Jadi kan gini, membeli barang buruk dengan harga yang mahal. Wal azab bil maghfirah, membeli azab dengan ampunan. Jadi dia sudah punya, makanya ini Al-Fakir tetap berpendapat dan juga memfasilin pendapat demikian. Aslinya manusia itu fitrahnya suci. Aslinya manusia itu beragama tauhid, kemudian menyimpang. Bukan dibalik, bukan aslinya animisme tidak beragama, tapi aslinya dia Islam menyimpang. Aslinya orang itu baik. Lalu dia jual kebaikan itu dengan sesuatu yang remeh. Bukan dibalik. Wah, aslinya si fulan itu buruk. Oh, salah. Semua manusia, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Semua manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Makanya di sini, ishtarawud dhalalata bilhuda. Rugi orang. Aslinya harga 10, saya bayarnya 1000. Ad-dhalalah ini nikmat apa sih di dunia ini sedikit kok sampai saya harus menggadaikan iman saya. Ampunan Allah yang sudah diberikan kepada saya kok saya harus gadaikan dengan azab. Itu fama asbarahum 'alan nar, ini ada yang mengatakan uslubut ta'ajjub di sini ya. Mereka takjub dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Ini yang ada yang mengatakan ini adalah perkataan umat Islam ketika masuk di surga. Fama asbarahum 'alan nar. Ada ya orang sabar dipanggang gitu. Karena nanti, jadi ceritanya di hari kiamat itu orang-orang mukmin itu bisa melihat orang yang diazab itu, dan itu salah satu bentuk kenikmatan. Di dunia itu nggak boleh orang melihat orang disiksa tertawa-tawa, itu pelecehan. Tapi di akhirat itu nikmat. Wah, nggak manusiawi, sudah nggak ada istilah manusiawi, nggak manusiawi itu. Itu nikmat. Kenapa? Untung saya nggak jadi dia. Itu di akhirat. Di sini jangan sampai ada orang diazab kita tertawa-tawa. Nah itu dosa itu. Kalau di akhirat itu nikmat. Nikmatnya bukan ke dianya, tapi alhamdulillah saya enggak jadi dia. Makanya dia fama asbaruhum 'alan nar itu takjub. Ada ya orang sabar dipanggang itu tahan, bukan sabar, memang enggak ada pilihan dia. Ini kalau malaikat boleh ditanya kan, ini visualisasikan terserah ya. Kemudian bisa enggak itu bertanya malaikat, "Anda bisa melihat malaikat itu situ lagi diapain? Dia lagi disiksa." Kenapa? Nah, yang mulia anak kita tuh dulu yang begini-begini. Dan itu jangan dibayangkan kita ngomong sama anak kita masih kecil. Kita sama anak kita, sama cucu kita, sama nenek moyang kita umurnya sebaya semua. Karena manusia nanti dibangkitkan itu dalam usia yang ka'asnanil musti, itu seperti gerigi-gerigi sisir. Silakan Bapak hitung sendiri berapa itu gigi sisir yang sering dipakai. Itu antara 30 sampai 40 ya. Berarti 30-an tahun, sedang seger-segernya. Itu nanti gitu. Ketika melihat orang disiksa, Masya Allah, tertawa dia bersyukur. Saya dulu gak jadi dia. Kalau jadi dia mengikuti, padahal itu teman akrab saya, ternyata saya beruntung. Dulu dia marah-marah, putus bisnis karena masalah akidah. Ternyata ini yang menyebabkan perbedaan antara saya dan dia. Dan itu diperbolehkan. Melihat orang disiksa, kemudian bertanya yang Al-Fakir baca tadi dalam salat subuh ya. Nada ashabul jannah, wa nada ashabul jannah, ashaban nar, angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa dalam surat Araf itu. Eh, penduduk neraka, yang dijanjikan Tuhan kami, sekarang kami sudah menemuinya. Apakah yang dijanjikan Tuhan ancaman kepada kalian itu benar? Qalu na'am, betul ternyata. Kalau begini, begini itu betul ternyata ancaman itu terrealisasi. Fa'adzana mu'adzinun an la'natullahi 'alal zalimin. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan penduduk neraka. Oh kok kita sudah masuk surga aja. Mohon maaf. Orang yang masuk surga itu bisa berkomunikasi dengan penduduk neraka. Dan itu gimana? Kok bisa berkomunikasi orang mereka disiksa? Ya mungkin Allah, entar stop dulu malaikat. Jangan dipukulin, ini ada orang mau tanya, sedang studi banding misalnya. Bisa enggak? Nah, itu ada. Klausulnya ada di dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti itu istirahat, itu menyiksa juga. Tega-teganya orang selagi disiksa ditanyain kan. Ya kan ada yang di dalam surat itu ya. Qalu ma salakakum fi saqar. Eh kalian kenapa disiksa di neraka Saqar? Kan harusnya tega sekali saya ditanyakan kan. Al-Quran langsung jawab. Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami enggak. Enggak pernah sholat, mengabaikan sholat. Nah, itu bukan, dan itu siksaan, itu pertanyaan itu siksaan. Ketika orang itu dihukum, kemudian ditanya, eh kenapa kamu dihukum? Itu siksaan. Dan dia enggak bisa menjawab, tega banget ente nanya saya, enggak bisa. Itu sudah siksaan tambahan gitu. Nah, dia otomatis dia dikasih jeda istirahat beberapa detik untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, sementara dzalika bi annallaha nazzala alkitaba bil haqq, itulah sesungguhnya Allah turunkan kitab itu dengan al haqq. Innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Sementara orang-orang, nah di sini ikhtalafu fil kitab itu bukan berarti yang berbeda penafsiran. Ulama itu tafsir yang berjilid-jilid beda pendapat, enggak masuk itu maksudnya. Ikhtalafu fil kitab itu mereka berbeda. Alkitab mengatakan A, menghalalkan A, tapi mereka mengharamkan. Mereka mengatakan B. Mereka menyembunyikan. Mereka melakukan sebaliknya. Mereka berbeda berdebat tentang masalah itu. La fi syiqaqin ba'id. Mereka itu dalam perpecahan, dalam kepedihan, dalam syaqiyun, dalam apa? Kesengsaraan, penderitaan dan sebagainya, itu ibaratnya disebut dengan syiqaqin ba'idin. Jauh sekali. Jauh dari kebenaran, jauh dari persahabatan, jauh dari persatuan. Meskipun kita lihat sekarang orang-orang itu seolah-olah kenapa musuhin Islam. Demokrasi itu dikatakan sebagai salah satu perangkat yang wajib diikuti dalam teori kekuasaan. Tapi begitu yang menang adalah para aktivis Islam, yang terjadi sebaliknya, demokrasi gak berlaku. Tapi kenapa seperti itu? Pertanyaannya jangan mengapa. Karena ada konspirasi global, jin dan manusia yang sudah berikrar bahwa mereka memusuhi Nabi dan pengikut Nabi. Ini yang bisa kita tadabburi pada pertemuan halaqah ke-26 ya. 26 atau 27? Ke-26 ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dijauhkan Allah terjerembab dan masuk dalam perangkat syaitan yang kita bahas pekan lalu. Dan di sini kita dimasukkan kepada orang-orang yang selalu menjaga perut kita dari yang halal dan thayyib saja. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Nanti kita sambung dalam dialog. Sementara kita tutup ini dulu dan insyaallah kita akan menyambung pada ayat 177 tentang hakikat kebaikan itu apa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyri wal maghrib dan seterusnya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.